Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أذن الله وإياكم جميعا من شدة عذابها أيها الناس معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada sebuah kitab yang berjudul Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh seorang ulama besar Fadilatul Syekh Dr. Saleh Ibni Abdillah Al-Fauzan Hafizahullahu ta'ala. Kita masih membaca tentang faedah-faedah yang terdapat pada hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kita memasuki faedah yang ke-8. Di antara faedahnya kata beliau, fadilatun nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Haitsu uridat alaihi al-umam. Keutamaan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah menampakkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam al-umamu. Keadaan umat-umat sebelumnya yang di situ disebutkan waraitun nabiyya wa ma'ahu rajulun wa rajulan waraitun nabiyya laisa ma'ahu ahadun dan aku melihat di sana ada seorang nabi yang memiliki satu pengikut atau dua pengikut dan aku melihat seorang nabi yang tidak memiliki seorang pengikut pun. Barakallahu fikum. Kemudian yang faedah yang ke-9, annal anbiya'a mutawafatuna fi adadi atba'ihim, bahwasanya para nabi bertingkat-tingkat terkait tentang jumlah pengikut mereka. Jadi keadaan pengikut mereka itu bertingkat-tingkat, bukan fi darajatin wahid, bukan pada satu tingkatan semuanya sama lah. Pengikut mereka itu bertingkat-tingkat. Bahkan ada seorang nabi yang walaysa mahu ahad, yang tidak ada seorang pun pengikut, satu orang pun yang mengikuti dakwahnya. Yang menjadi pertanyaan, apakah dakwah seperti ini dikatakan dakwahnya menjadi dakwah yang gagal? Tentunya tidak. Tentunya tidak. Karena barakallahu fikum, para nabi tetap istiqamah ala dinihi, tetap istiqamah di atas agama al-haq, tetap mengikuti jalannya, jalannya yang telah Allah turunkan. Kemudian faedah yang ke-10, kata beliau, ar-raddu ala man ihtajja bil aktsar wa za'ama anna al-haqq mahsurun fihim. Faedah yang ke-10, ar-raddu, bantahan terhadap orang yang berdalil, berhujjah kebenaran itu bil aktsar, dilihat dari banyaknya pengikut. Jadi kalau ada orang mengatakan kebenaran itu ukurannya atau tolak ukurnya adalah banyaknya pengikut, maka ini terbantah dengan hadis yang tadi kita baca. Ternyata di sana ada seorang nabi yang memiliki satu pengikut atau dua pengikut. Ada seorang nabi yang walaysa ma'ahu ahad, ada seorang nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Tapi nabi ini tetap berada alal haq, berada di atas kebenaran. Sehingga hadis ini bantahan untuk mereka orang yang mengatakan al-haq itu dilihat dari sisi banyaknya pengikut. Wa za'ama anal haqqa mahsurun fihim, dan bagi yang menyangka, bagi mereka yang menyangka bahwasanya kebenaran terbatas atau hanya dilihat pada pengikutnya, ya, maka orang yang memiliki keyakinan seperti ini terbantah dengan hadis yang sedang kita bahas. Faedah yang ke-11, annal wajiba ittiba'ul haqqi wa in qalla ahluhu. Annal wajiba, bahwasanya kewajiban bagi kita semua, ya, kewajiban bagi kita semua adalah ittiba'ul haqq. Kewajiban bagi kita adalah mengikuti yang namanya al-haq, kebenaran. Wa in qalla ahluhu, walaupun ahlul haq itu jumlahnya sedikit, tapi kalau itu di atas al-haq, wajib untuk kita ikuti. Wajib untuk kita ikuti, walaupun mungkin kalau dilihat dari jumlah sangat sedikit, tapi kalau itu alal haq, maka wajib baginya untuk mengikuti. Sehingga dijelaskan oleh para ulama, bahkan oleh Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu, tatkala menjelaskan al-jamaah, yang dimaksud dengan al-jamaah, tatkala menjelaskan sabda Nabi yang memerintahkan kepada kita, wa alaikum bil jamaah, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan al-jamaah, maka arti al-jamaah adalah man wafaqal haqq, orang yang mencocoki kebenaran, orang yang sesuai dengan kebenaran akidahnya, keyakinannya, amalannya, walaupun seorang diri itu disebut al-jamaah. Kemudian faedah yang ke-12, fadilatu Musa alaihi salam wa fadilatu Musa alaihi salam wa qaumih. Keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salam dan juga keutamaan yang dimiliki oleh kaumnya. Karena termasuk atau di antara nabi yang memiliki banyak pengikut adalah Nabiullah Musa alaihi salam. Faedah yang ke-13, fadilatu hadhil ummah wa annahum aktsarul ummi ittiba'an linabiyihim. Keutamaan yang dimiliki pada umat ini, itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka adalah aktsarul umam, bahwasanya mereka adalah umat yang paling banyak ittiba'an li nabiyihim, mengikuti jalannya nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang ke-14, fadilatu tahqiqi tauhidi wa thawabih. Keutamaan tahqiqi tauhid, keutamaan merealisasikan tauhid, wa thawabih, dan pahala yang sangat besar bagi orang yang merealisasikan tauhid. Apa di antara pahalanya bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan tauhid? Kata Nabi, yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzab. Faedah yang ke-15, ibahatul munadharati fil ilmi wal mubahathati fi nususi syar'i li istifadati wa izharil haqq. Diperbolehkannya munawarah, berdialog terkait tentang masalah ilmu, berdialog, diskusi masalah ilmu, ini diperbolehkan. Wal mubahasah, dan membahas terkait tentang dalil-dalil syar'i, li istifadati wa idharil haq, dalam rangka untuk mencari faedah dan mencari kebenaran. Faedah ini diambil dari apa yang dilakukan oleh para sahabat tatkala Nabi mengatakan wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala adzab. Bersama mereka ada 70 ribu orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Para sahabat tatkala mendengar hal yang demikian langsung membahas, siapakah mereka ini yang masuk ke dalam surga bighairi hisabin wala adab. Maka dari sini bolehnya seorang itu berdialog, berdiskusi terkait dengan masail ilm, permasalahan-permasalahan ilmu. Yang ke-16, amqu ilmi salafi lima'rifatihim annal madhkurin fil hadithi lam yanalu hadhihi al manzilata illa bi'amalin. Faedah yang berikutnya, amqu ilmi salaf, dalamnya ilmu para salaf, menunjukkan apa? Dalamnya ilmu para salaf. Dari sisi mana? Lima arifatihim, yaitu mereka mengetahui annal madhkurin fil hadis, bahwasannya yang disebutkan di dalam hadis tentang orang-orang yang masuk ke dalam surga bihairi hisabin wala azab, lam yanalu hadhil manzilah, mereka tidaklah mendapatkan kedudukan yang tinggi ini illa bi'amal, kecuali harus dibarengi dengan amal. Artinya para sahabat ngerti tatkala Nabi mengatakan wa ma'ahum, bersama mereka 70 ribu masuk ke dalam jannah bi ghairi hisabin wala azab, para sahabat langsung nyandak faham. Orang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, pasti ada amalannya. Gak mungkin tiba-tiba dia memiliki manzilah keutamaan yang sangat mulia ini. Nah, mulai para sahabat membahas amalan apa yang bisa memasukkan mereka ke dalam jannah bi ghairi hisab wala adab. Barakallahu fikum. Lam yanalu hadzal manzila manzilata illa bi'amal. Mereka tidaklah mendapatkan keutamaan yang mulia ini kecuali dibarengi dengan suatu amalan. Faedah yang berikutnya, yang ke-17, hirsus salafi alal khairi wal munafasyati alal a'mali salihah. Faedah yang berikutnya, kata Syekh, semangatnya para salaf untuk melakukan al-khair, amalan-amalan kebaikan. Bukan hanya sekedar semangat, bahkan wal munafasyah, mereka itu berlomba-lomba alal a'mali salihat, berlomba-lomba untuk melakukan amalan-amalan salihat. Inilah yang dilakukan oleh para salaf. Mereka semangat untuk melakukan amalan salihah, bahkan mereka itu saling apa? Berlomba-lomba. Tidak mau ketinggalan oleh sahabat yang lainnya untuk melakukan al-a'malus salihat. Barakallahu fikum. Inilah salaf kita, pendahulu kita, yang kita diperintahkan untuk mengikuti jalan mereka. Yang Nabi mengatakan wa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al-mahdiyyin. Wajib atas kalian untuk mengikuti jalanku dan jalannya para sahabat. Di antaranya adalah mereka al-khulafa'ur rasidin al-mahdiyyin, atau terkhusus mereka adalah al-khulafa'ur rasidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa'adhu 'alaiha binawajid. Demikianlah perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara jalannya mereka adalah semangat melakukan kebaikan, bahkan apa? Berlomba-lomba. Faedah yang ke-18, anatar karukyati minal kai min tahkikit tauhid. Sesungguhnya meninggalkan ruqyah dan kai, meninggalkan ruqyah dan kai merupakan bentuk tahkikut tauhid. Meninggalkan ruqyah dan kai merupakan bentuk merealisasikan tauhid. Karena orang tersebut benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Talabud du'a minal fadili fi hayati. Bolehnya meminta didoakan kepada orang yang lebih mulia fi hayati selagi orang tersebut masih hidup. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ukasyah bin Mihsan. Ud'ullaha lana an yaj'alani minhum. Wahai Rasul, doakan aku supaya aku termasuk dari mereka yang masuk ke dalam surga bi ghairi hisabin wala adab. Barakallahu fikum. Di sini diambil faedah bolehnya seorang itu minta didoakan kepada orang yang mulia tapi dengan catatan fi hayatihi, selagi mereka itu masih hidup. Adapun ba'da mautihi, setelah meninggalnya orang tersebut, la yajuz, tidak boleh. Faedah yang ke-20, alamun min a'lamin nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam, haitsu akhbara ana ukashata minas sab'ina alladhina yadkhuluna aljannata bila hisabin wal adabin, faqutila shahidan fi hurubir riddah radhiyallahu ta'ala anhu. Tanda di antara tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alamun min a'lamin nubuwatihi, tanda di antara tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana? Akhbara, Nabi menceritakan bahwasanya Ukashah bin Mihsan termasuk 70 ribu orang yang masuk ke dalam surga bi ghairi hisab wala adab. Dikatakan oleh Nabi, anta minhum, kamu wahai Ukashah termasuk mereka yang masuk ke dalam jannah bi ghairi hisabin wala adab. Tentunya ini merupakan wahyu, karena perkara yang gaib, maka ini menunjukkan tanda kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakutila syahida, dan beliau dibunuh sebagai syahid tatkala sedang memerangi ahlur riddah, orang-orang yang murtad. Barakallahu fikum. Faedah yang ke 21. Fadilatu Ukashah ibni Mihsan, keutamaan yang dimiliki oleh Ukashah bin Mihsan. Apa keutamaan yang dimiliki beliau? Beliau termasuk orang yang masuk ke dalam surga bi ghairi hisabin wala adab. Isti'malul mu'aridina wa husnu khuluqi sallallahu alaihi wasallam, haitsu lam yaqul rajulin akhar lasta minhum. Faedah yang berikutnya, isti'malul mu'aridin, menggunakan cara yang hikmah, ya. Menggunakan cara yang hikmah di dalam menolak sesuatu. Dan juga hadis ini menunjukkan indahnya akhlak yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana? Haitsu lam yaqul. Dari sisi Nabi tidak mengatakan kepada laki-laki yang berikutnya yang mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku supaya termasuk dari mereka. Kan setelah Ukashah bin Mihsan mengatakan, ya Rasulullah, doakan aku supaya aku menjadi ahlul jannah termasuk mereka, Rasul langsung menjawab, anta minhum. Berdiri satu orang lagi, ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum, wahai Rasulullah, doakan juga aku supaya aku termasuk orang yang masuk ke dalam surga bi ghairi hisab wala adab. Nabi menolak tapi dengan cara yang halus. Nabi tidak mengatakan lasta minhum, kamu enggak masuk, enggak seperti itu. Tapi Nabi mengatakan sabaqaka biha Ukashah. Kamu sudah didahului oleh Ukashah. Selesai. Ya. Barakallahu fikum. Faedah yang ke-23, saddud dara'i li'alla yakuma man laysa ahlan fayaruddu wallahu a'lam. Juga di sini terdapat faedah tatkala Nabi mengatakan sabaqaka bi Ukasah, engkau telah didahului oleh Ukasah. Ini sebagai bentuk saddu dzara'i, menutup celah supaya tidak minta lagi atau tidak berdiri lagi orang yang bukan termasuk dari apa yang masuk ke dalam surga, bi ghairi hisabin wala adab. Kalau ini berdiri dikatakan anta minhum, nanti akan ada lagi yang berdiri terus sehingga sampai berdiri orang yang laisa ahlan, yang artinya bukan yang termasuk, yadkhulunal jannata bi ghairi hisabin wala adab. Ya. Wallahu a'lam. Ini beberapa faidah-faidah yang ada pada hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa min huna anta intahaina min bab man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisabin wala adab. Maka selesailah dari bab man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisabin wala adab. Bab berikutnya kata Syekh, ya, kita masuk bab yang baru, yang punya kitab bisa dilihat. Babul khawfi minasyirki. Bab al-khawf, takut minasyirki, terhadap kesyirikan. Bab al-khawf, takut minas syirki, terhadap kesyirikan. Kita lihat penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Kata beliau, munasabatul babi li kitab tauhid. Munasabah, kecocokan kitab yang sedang kita bahas dengan bab yang sedang kita bahas dengan kitab tauhid. Kata beliau, annal musannif rahimahullah lama dzakara tauhid wa fadlahu wa tahqiqahu nasaba an yadhkura al khawfa min diddihi wa huwa syirku liyahdharahu al-mu'minu wa yakhafahu ala nafsihi. Adapun keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid, sesungguhnya al-musannif yaitu al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah tatkala menyebutkan tentang tauhid di awal kitab, menyebutkan tentang dalil-dalil tauhid di awal kitab, wa fadlahu menyebutkan tentang keutamaan tauhid yang sudah kita lewati, wa tahqiqahu dan juga syekh menyebutkan tentang tahqiqut tauhid, bentuk merealisasikan tauhid. Nasaba an yadhkura khawfa, maka sangat sesuai beliau menyebutkan bab al khawfa min diddihi, bab takut dari lawan tauhid. Apa itu diddu tauhid? Wahuwa syirku. Lawan dari tauhid adalah apa? Asyirku. Apa tujuannya disebutkan bab ini? Bab al-khawfu, al-khawfi minasyirki. Liyahdharahul mu'minu, supaya orang mukmin itu, orang yang beriman, benar-benar hati-hati, waspada terhadap perbuatan menyekutukan Allah. Ini yang pertama alasannya. Disebutkan bab al-khawfu minasyirki, tujuannya yang pertama supaya seorang mukmin itu hati-hati, waspada, tidak berani dekat-dekat terhadap kesyirikan. Yang kedua wa yakhafu ala nafsihi. Tujuan yang kedua supaya seorang mukmin itu mengkhawatirkan dirinya. Kalau sampai terjatuh ke dalam kesyirikan. Ini hendaknya dimiliki oleh seorang mukmin, memiliki rasa khawatir, rasa takut terjatuh ke dalam kesyirikan. Kenapa demikian? Yang pertama, karena kesyirikan merupakan dosa yang paling besar. Yang kedua, kesyirikan akan menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka. Oleh karena itu pantas tatkala Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wajnubni wabaniya an'abudal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku, jauhkanlah anak keturunanku dari beribadah kepada al-asnam, beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dua alasan kenapa Syekh Al-Imam Muhammad Ibni Abdul Wahhab Ibni Sulaiman Ibni Ali At-Tamimi rahimahullah, beliau menyebutkan bab al-khauf minasyirki. Yang pertama, supaya seorang mukmin itu waspada, hati-hati. Kalau sudah dikasih warning, tanbih, peringatan, kan orang jadi hati-hati. Awas, berbahaya. Awas, mudah meledak. Orang hati-hati. Beda kalau dibiarkan. Ini yang pertama. Yang kedua, supaya seorang mukmin itu barakallahu fikum merasa khawatir terhadap dirinya. Beda kalau orang merasa aman, oh kalau saya kuat, aman, tidak akan terkena kesyirikan. Wah, ini bahaya orang yang seperti ini. Apalagi kalau yang sampai mengatakan kesyirikan dikhawatirkan kan di zaman Nabi, karena sahabat itu baru masuk Islam. Adapun sekarang, enggak perlu lagi takut kesyirikan. Wah, ini apa? Subhat yang dimunculkan oleh syayatin. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh, al-khawfu, arti khawf adalah tawaqqu'u makruhin. Khawf itu artinya apa? Terjadinya makruh, sesuatu yang dibenci. Wa huwa diddul amni. Khauf itu lawan dari aman. Al-khauf itu diddul amni, lawan dari aman. Kemudian yang berikutnya, pengertian asyirku. Al-khaufu minasyirki. Apa itu pengertian kesyirikan? Asyirku sorfu syai'in minal ibadati li ghairillah. Syirik itu artinya memalingkan sesuatu dari jenis-jenis ibadah li ghairillah, untuk selain Allah. Ini yang namanya asyirku billah. Sarfu syai'in minal ibadati li ghairillah. Memalingkan sesuatu dari bentuk-bentuk ibadah li ghairillah, diperuntukkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya bentuk ibadah meminta keselamatan. Ini ibadah. Maka tatkala minta keselamatan kepada jin, ini termasuk kesyirikan. Tatkala minta keselamatan kepada al-amwat, orang-orang yang telah mati, ini termasuk kesyirikan. Karena doa merupakan bagian dari ibadah. Dan telah dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah tentang definisi kesyirikan. Definisi yang lain, syirik adalah an yaj'ala lillahi niddan yad'uhu kama yad'u Allah. aw yakhafuhu aw yarjuhu aw yuhibbuhu ka hubbillah. Syirik adalah an yaj'ala lillahi niddan. Seorang menjadikan untuk Allah tandingan di dalam ibadah. Seorang menjadikan tandingan untuk Allah dalam ibadah. Yad'uhu kama yad'ullah. Orang tersebut berdoa kepada tandingan tersebut seperti berdoanya kepada Allah. Aw yakhafuhu, atau takutnya kepada tandingan tersebut seperti takutnya kepada Allah. Aw yarju, atau berharap. Di dalam berharap kepada tandingan-tandingan tersebut seperti berharapnya kepada Allah. Aw yuhibbu, atau dari sisi mencintainya seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, ini definisi yang lain tentang pengertian asyirku. Kemudian berikutnya, wa qalillahi ta'ala, dan firman Allah tabaraka wa ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bahaya menyekutukan Allah. Bahaya kesyirikan, Allahu Azza wa Jal la yaghfiru. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan tersebut. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. La yaghfiru ayusraka bihi, artinya ay la ya'fu an 'abdin laqiyahu wa huwa ya'budu ghairuh. Artinya Allah tidak akan mengampuni dari seorang hamba yang berjumpa dengan Allah dan dia dalam keadaan beribadah kepada selain Allah. Allah tidak akan mengampuni seorang hamba yang bertemu dengan Allah dalam kondisi dia itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya. Barakallahu fikum. Inilah di antara ayat yang menunjukkan tentang bahayanya kesyirikan yang tentunya akan menjadikan seorang mukmin merasa takut dari kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ahlu tauhid, mati dalam keadaan istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.